Demo mahasiswa kemarin itu ideologi lu banget dah. Demikian komentar sahabat saya, seorang idealis, pemikir, gila baca, alumni ITB, garis lurus. Salah satu protes kerasnya adalah ketika dunia politik saat ini saling rebutan masjid dan rebutan pengaruh di kampus. Menganggap dunia politik dalam negeri menjadi sangat kampungan, baik juara bertahan maupun yang ingin jadi penguasa. Atas nama kepercayaan apapun, politikkah, agamakah, baginya masjid dan kampus harus steril. Sementara saya idealis di sisi satu lagi. Saya sangat anti dengan kapitalis kanan dan saya anti sosialis kiri ala negara komunis. Coba bayangkan dengan anti kapitalis, artinya ideologi saya adalah anti Wall Street. Dengan sosialis kiri, artinya saya anti hegemoni Cina. Saya ini sangat swasta orientasinya, tapi tidak kapitalis. UKM center banget. Saya pasti-pasti anti hegemoni yang dibangun selama 70 tahun terakhir oleh Amerika dan deep state-nya. Maka ketika salah seorang petinggi partai pendukung pemerintah saat ini bilang si Sontoloyo ini miring ke kanan, saya nggak tanggepi. Lawong dia nggak paham maksudnya saya. Bagi sahabat saya, gerakan mahasiswa itu sama dengan gerakan jaket kuning yang sempat mendunia beberapa bulan lalu. Apa itu gerakan jaket kuning? Yellow Vest adalah gerakan anti Macron, presiden Prancis yang muda yang dulu dipilih karena idealismenya untuk melawan hegemoni kapitalis. Ternyata begitu menjabat juga condong ke kapitalis lagi, condong ke orang kaya dan tetap merangkul aliran lama, yaitu kapitalis. Marahlah pendukungnya yang mencap Macron pelacur politik. Di Davos Summit kemarin juga ditekan lagi para kapitalis dan para bilioner oleh kaum Yellow Vest ini. Bahkan kami tadi diskusi baru saja ini berani memutuskan dan menyimpulkan bahwa gerakan Yellow Vest ini bisa mengarah ke revolusi Prancis 2 yang akan menjadi gerakan mendunia tahun-tahun mendatang. Prinsip dasar gerakan jaket kuning ini adalah anti orang kaya menguasai kekuasaan atau menguasai pemerintahan atau bahasa lainnya plutokrasi, sehingga rakyat hanya dibuat sebagai objek saja, bukan subjek. Persis seperti hegemoni saat ini yang dilakukan oleh BUMN Indonesia yang miring ke Cina, membuat rakyat jadi objek. Itu pendapat saya loh. Kalau di neraca pembukuan saat ini versi BUMN itu, rakyat jadi market, rakyat jadi pasar. Masa rakyatnya sendiri yang jadi market? BUMN itu harusnya penghasil devisa, harusnya pasarnya luar negeri. Padahal kalau NKRI beneran, rakyat itu subjek dan rakyat itu bukan market, tetapi aset. BUMN sekarang ini raja impor. Penyebab neraca perdagangan terjelek sepanjang masa ya BUMN. Sementara penghasilan BUMN untuk setoran ke kas negara hanya 5%. Dari pajak yang 99% itu adalah swasta, rakyat yang bayar pajak. Sementara dari sisi lain, bagaimana bisa dagang swastanya, pasarnya diambil BUMN? Sudah itu keuntungannya disikat lagi sama pajak. Kembali ke arah Yellow Vest, yang dikatakan teman saya mirip pemikiran saya yang anti plutokrasi dan anti oligarki. Oligarki adalah sekelompok orang pengatur pemerintahan. Padahal, satu lagi, oligarki itu bukan pejabat lagi. Saya sangat mengusulkan ekonomi gaya baru. Tidak ikuti lagi aturan main yang memberi keuntungan asing. Memberi keuntungan IMF, World Bank, para kaum kapitalis, kapitalis lokal ataupun kapitalis dunia. Juga state enterprise milik negara lain. Jangan dikasih peluang untung state enterprise milik negara lain tersebut. Kita ini Indonesia. Kita ini menang sumber daya alam. Kita ini menang bahan baku. Kita menang posisi geografi. Sayangnya kita kalah sistem. Gak mikir sih.